Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan apa yang kita baca dalam matan kitab tauhid. Kita sampai pada bab yang setelahnya, yaitu bab qaulillahi ta'ala untuk berkata al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab qaulillahi ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitan an yudhillahum dalalan ba'ida. Al-ayat. Naam, bab ini disebutkan oleh al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menyebutkan bab man nata'al ulama wal umara dan seterusnya. Iya, dan bab ini tentunya memiliki keterkaitan dengan at-tauhid seperti yang disebutkan oleh di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau dalam syarahnya munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, qala nabbaha al muallif rahimahullah bi hadzal bab ala ma tadammanahu at tauhid wasalzamahu. Iya, al musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan kita dengan bab ini dengan suatu perkara, yaitu apa yang dikandung oleh tauhid dan keharusan dari at-tauhid. Qala min tahkimir rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin niza', yaitu di antara kandungan dan keharusan tauhid seorang hamba adalah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan pada perkara-perkara yang di situ adanya an-niza', yaitu perselisihan. Dan ini sebagaimana dinukilkan atau beliau menukil dari hasyiah kitab tauhid, ia dari karya Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Ia beliau menyebutkan tentang bahwasannya ketika seorang hamba bersaksi syahadat Allah ilaha illallah, ia maka di sana ada muqtada dan di sana ada lawazim, ada konsekuensi dan juga ada keharusan yang harus dia lakukan. Di antaranya disebutkan di sini adalah tahkimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara kaum muslimin. Sehingga termasuk kesempurnaan tauhid, termasuk dengannya sempurna tauhid seorang hamba adalah at-tahakum ila syari'atillah. Ia seorang berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam semua permasalahan, dalam semua problem dan seterusnya. Sehingga at-tahakum wa tahkim itu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Iya, kalau seandainya kalian tanaza'tum, berselisih di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ila Allah yakni ila kitabillah. Kembalikan permasalahan tersebut kepada kitabullah. Qala wa ila ar-rasul, dan kepada ar-rasul, yakni fi hayatihi, di masa beliau ketika masih hidup. Kembalikan permasalahan yang kalian berselisih pada permasalahan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Qala wa ila sunnatihi ba'da wafatih, dan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini di antara bentuk kesempurnaan tauhid, dan juga bahkan di sini kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan menyebutkan kepada kita beberapa dalil yang menyebutkan wajibnya kita berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau membawakan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Qasim, yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, membawakan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Qasim, kata beliau, "Idh hadza min muqtada asy-syahadatain." Karena inilah, yaitu tahkim Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin niza', ini kata beliau termasuk konsekuensi dari persaksian seorang hamba ketika mempersaksikan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Konsekuensinya diantaranya adalah tahkimur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala faman talaffadha bisyahadatain thumma adala ila tahkimi ghairi rasul faqad kadzaba fi syahadatihi. Ya, maka barang siapa, kata beliau rahimahullah, yang dia melafazkan dengan dua kalimat syahadat, iya, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, thumma adala ila tahkimi ghairi rasul, tapi kemudian dia berpaling atau dia condong, iya, ketika dia memiliki permasalahan dia condong kepada berhukum dengan selain Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala faqad kadzaba fi syahadatihi, maka sungguh dia telah dusta di dalam persaksiannya. Nah, sehingga ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwasanya barang siapa yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tapi ketika dia menghadapi perselisihan, ia menghadapi pertikaian, tidak mengembalikannya kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah dusta di dalam persaksiannya. Dia tidak memenuhi muktadha dan lawazim dua syahadat tersebut. Yang seharusnya dia ketika bersaksi dengan dua kalimat tersebut, dia harus mengamalkan muktadhanya dan juga harus mendatangkan dengan lawazim dari kalimat tersebut. Sehingga ini kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya di antara kesempurnaan dan juga keharusan syahadat la ilaha illallah adalah seorang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hukum selain Allah. Sehingga dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alam tara, itu tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka yaz'umun. Iya, yaz'umun seperti di sini disebutkan kata Syaikh Fauzan hafizahullah, ai yad'unal iman bidzalik wa hum kadzibun. Iya, yaz'umun itu artinya mereka mengaku-ngaku. Iya, mereka mengaku-ngaku mereka beriman padahal mereka tidak beriman, dusta. Iya, padahal mereka dusta di dalam pengakuannya. Dan ini seringnya digunakan kata za'ama demikian. Hanya sekedar ad-da'wa, hanya sekedar pengakuan tanpa dibuktikan dengan kenyataan. Sehingga di sini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku-ngaku, mereka mengklaim diri mereka bahwasanya mereka beriman bima unzila ilaik. Ya, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada Rasul sebelum engkau. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Iya, mereka bersamaan mereka mengaku keimanan tersebut, mereka ingin berhukum kepada taghut ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan dan juga an-niza' di antara mereka. Wa qad umiru ayakfuru bih. Dan sungguh mereka padahal sudah diperintahkan untuk kufur, mengingkari kepada taghut tersebut. Wa yuridu syaitan ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan tentunya memiliki andil ketika dia berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, di situ digiring oleh syaitan untuk menyesatkan mereka dan apa namanya dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sehingga di sini menunjukkan tentunya iya, ingkar Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan at-taghut. Karena seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya at-taghut itu ru'usuhum khamzah. Ya, tokoh mereka adalah 5. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, "Wa man hakama bighairi ma anzalallah." Dan barang siapa yang dia berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iya, dengan undang-undang, dengan apa-apa yang dibuat oleh manusia, tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kata Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, tentunya di antara faidah yang diambil dari ayat ini kata beliau, qala yang pertama adalah wujubut tahakum ila kitabillah wa sunnati rasulihi waridha bidzalika wa taslim lahu. Iya, barang siapa, atau di sini kata beliau wujubut tahakum, wajibnya berhukum kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ridha menerima hukum tersebut dan pasrah kepada hukum tersebut. Ini kata beliau di antara faedah ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, anna man tahakama ila ghairi syari'atil islamiyah falaysa bimu'min wa laysa bimuslihin wa in idda'a annahu yaqsudul islah. Iya, barang siapa kata beliau yang berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, maka dia bukan mukmin. Iya, dia bukan seorang mukmin. Dan seperti yang akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Zaimin rahimahullah tentang macam-macam dan juga tentang hukum seorang yang berhukum dengan syariat 6 selain syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah dia kafir atau tidak. Nanti akan disebutkan dalam Al-Qawlu Mufid Syarah Kitab Tauhid li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau merinci. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah sifati dengan 3 sifat. Iya, Allah sifati dengan tiga sifat. Sehingga beliau nanti akan menyebutkan apakah mereka dihukumi semuanya kafir atau tidak, atau mereka berbeda-beda. Sehingga di sini kata beliau, walaysa bimuslih, dan seorang yang berhukum kepada selain syariat Islam, dia bukanlah seorang yang muslih. Ya, bukan seorang yang mengadakan perbaikan, bukan seorang yang mengadakan islah di tengah-tengah manusia. Wa in idda'a annahu yaqsudul islah, meskipun dia mengaku-ngaku dia tujuannya adalah islah, mengadakan perbaikan, mengadakan islah di tengah-tengah manusia. Dan ini tentunya dalam kelanjutan ayat yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu taala, ketika orang-orang munafikin mereka disuruh untuk berhukum kepada hukum Allah, iya mereka tidak mau. Iya mereka tidak mau, dan mereka menyatakan in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Iya, kata mereka, kami ingin ihsan, berbuat baik dengan islah di antara mereka, dan ingin menyatukan di antara mereka. Sehingga ini kata beliau, selama hukum tersebut bukan dengan syariat Islam, bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah islah. Iya, meskipun orang yang mengaku dia menginginkan islah di antara manusia. Qala rahimahullahu taala dalam ayat yang berikutnya, qala wa qawluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, yang mereka mengatakan, kami hanya saja orang-orang yang muslih, yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Dan tentunya ayat ini dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu taala, menunjukkan kepada kita seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, munasabatul ayati lil bab, bahwasanya anna man da'a ila tahakum ila ghairi ma anzalallah aw da'a ila al-ma'asi faqad ata bi'adhamil fasadi fil ard. Iya, kesesuaian ayat ini, bahwasanya kata beliau, barang siapa yang dia menyeru untuk berhukum kepada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau menyeru kepada kemaksiatan, maka sungguh dia telah mendatangkan dengan kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Sehingga makanya di sini kata beliau, bahwasanya at-tahakum ila ghairi syariatillah, berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu merupakan ifsadun fil ard, ya merupakan mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang kita lihat, bahwasanya barang siapa yang dia berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana adanya kerusakan-kerusakan. Berbeda kalau kita melihat di negeri Al-Haramain, ya di bilad As-Saudiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Iya, kita melihat di sana ditegakkannya al-qisas, ya di sana ditegakkannya hukum had. Iya, di sana mendapatkan keamanan seperti yang Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakannya. Rabbi ij'al hadzal balada amina, negeri yang aman, negeri yang tenteram. Iya, sehingga orang pun tidak apa namanya takut. Iya, ketika mereka dilukai atau mereka mendapatkan gangguan dari orang lain. Karena di sana adanya syariat Allah Subhanahu wa taala, ditegakkannya diat dan juga yang lainnya. Iya, adapun ketika kita melihat di negeri-negeri yang tidak ditegakkan di sana syariat Allah Subhanahu wa taala, iya, adanya kerusakan dan adanya iya keberanian untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika seorang yang mencuri, iya, hanya dihukum dengan dipenjara beberapa bulan misalnya, maka ini tidak akan membuat jera mereka, tidak akan membuat jera orang-orang yang mencuri tersebut. Demikian pula seorang yang berzina, ketika dihukum iya dengan dipenjara beberapa tahun atau beberapa bulan, ini pun tidak akan membuat jera orang-orang tersebut bahkan akan membuat orang lain ikut melakukan apa yang mereka lakukan, karena tidak ada penetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau ditetapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, as-sariq dipotong tangannya, ketika mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya dan terlihat oleh manusia bahwasanya dia seorang sariq karena tangannya terpotong. Kemudian kalau mencuri lagi dipotong tangan yang lainnya dan seterusnya. Demikian pula az-zani, seorang yang berzina, kalau diterapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mempersaksikan ar-rajm, rajam yang dilakukan kepada seorang yang berzina, disaksikan oleh kaum mukminin agar mereka jera dan agar mereka takut dan tidak berani untuk melakukan dosa tersebut. Sehingga tentunya tahkim syariatillah dan juga menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu adalah islahun fil ard, mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Dan kebalikannya, tidak diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ifsadun fil ard, merupakan kerusakan dan mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Dan ini banyak tentunya kita semua mengetahui bagaimana fawaid dan juga bagaimana manafi', manfaat-manfaat yang bisa didapat oleh seseorang ketika menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita sampaikan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.